upama daerah ini jarak menantang diakoni kurawa cak-cak ini kang daksa menang-menang ini inggal tumuli punah sangka madiopodo upama dianggap gabah ya wis diakoni bedane apa kurawa karo putra ning Pandhawa padha-padha mapan ning kene kurawa ya bisa manggon Pandhawa ya bisa manggon turto anake ya kalebu bisa manggon. Saiki upama diarani sing pungkasan mau melu duweni mapan para nyata. Patang perkaramu kabeh wis diandemi. Kowe arep ngopo? Kusik to aja muni kowe arep ngopo? Nadyan patang perkaramu kabeh wis bisa tok wangsuli nanging wasesaning ratu ora bisa tok cengkah sarana ucapamu kang ngawur. Sing ngawur sing ndi? Murgake sekelimah wae dumu endi aku sing ngawur? Nadyan kaya ngopo jagat iki ngakoni yen to negara Ngastina iku pemenange Yayi Prabu Duryudana. Lah iya. Kowe ngerti tembung manira apa ora? Manira iki tegese piye? Terus pundi paman? Lah. Manira kuwi mengku srasa, manira iki piye, Dur? Ora iso kabeh. Manira. Niku sedulure Manikem. Mutu Manikem. Kula dhewe tumrap sastra niku kira ngerti nggih gadah bukune mboten tau kula waca wong lho tindhi-tindhi mawon. Oh, celokane bocah sik manira. Oh, wah tak bungkem dhewe. Karepmu piye, Ngir? Manira. Mula selawase Wo Prabu Duryudana yang sini woko ora tau nyebut jeneng ingsun. Mesti manira. Ngarani pate ya pakeniro, pakeniro manira mau sak temene tembung wewakil. Wewakil ing mriki kita atas namining. Lah kuwi manira. Tegese manira mau ora dewa penang sawutuhe kanggo ngakoni apa-apa kang sumandeng ing dheweke mula ngucap manira beda kan wa Prabu Ndarwati tedhak sinuwaka jeneng ingsun amarga Ndarwati iki duweke dhewe wewenanging dhewe panguasane dhewe yo dasar mau kurang kuat ya Ger kowe iki bocah tak tuturi dasar mau kurang kuat nadan kepriye wae nyatane wis kelak kon Nyai Prabu Duryudana mbangun negara Ngastina dek kapan? Aja ngawur ya, wong. Negara Ngastina kuwi umure wis pirang-pirang atus taun wiwit sepron nganti sprene ya mung kaya ngono wae turta isih tetep diluhung. Tembung uwalian aja kok wae Prabu Duryudana melu mbangun ning Nyai Prabu Duryudana melu ngenyam kanikmatan wulu pemetune negara Ngastina dhewe muti sak sedulur. Nadyan kamuktene mau ora jeneng sampurna ning ditekati amarga wonge padha mbrung ngono piye? Lha Gandri Santorotes mudran tening. Nggih pun man nyata niki kalah niku pripun. Nanging kawrana kula piye wa? Jenenge ingsun Kang Wus Pinatah Kardi Pinarto ya dening Nyai Prabu Duryudana. Yen to nganti yo pun wo bali marang negara Ngastina ora entuk gawe ora bisa nundung kan kota ibu bakal kaya ngopo ditukan Yayi Prabu Duryudana marang aku lupute sing gelem disengeni ora dicukuk ngalar wae kowe disengeni Prabu Duryudana iki dasare nyengeni iki nganggo apa panguwasa wong kowe ya ndek panguwasa pemenang kowe ya ndek pemenang luwih-luwih ana ing silsilahing kulawarga kowe ketemu tuwa lah kok ngono ora. Yen aku dadi kowe emoh ning kok gelem sebab apa? Sisi cetha panyawangku sebulane mung kepengin cecingkluk. Nggone mukti wa Prabu Karna ana negara Ngastina iki mung ngeboti sego pintuk ya apa ora? Krodha muntap lereki netap tuku yaya sinipi. Wong dodo bang mawi ngo-ingo kowe ratu semana ning rakeng jagat gelagreng wipanuk semana ning jajalanat tur sasana seblak nobormu di bumi angus ngarep kira sengge. Jan sewu bareng maju sanggeneng para sata kawangan pisangya para wadya para kusuma parandene kulawu tan bangkit mungguling ngaprang ka para salang tunjang arep budhucung pati pati ambentusi kempung jroning penggalih Narendra Ngawangga Prabu Karna Ya Musti Pusaka Kyai Kunto Drwasa ing embat-embat murid swaraning kang lengkap utap kacarita nalika semana Bambang Wisanggeni kang wis muninga saking ketepian dateng sulah bawane ngaprang Narendra Ngangga ya amuja daana sak gunung telung gunung pitung gunung ngubal babal angubar Kurawa maut wangsuling negarane tanpa sisa katungko narindring Darawati miwah alat denario Werkudara miwah hari sang Arjuna pepak sinarujo kekelempaning para kulawangsa anyar ngirawipun Jawa teng sidik pangudal-udal sang sinaradaya sang Kaneka putra Ger, Kaki Prabing Darwati Werkudara Arjuna lan kabeh wae kang padha keklumpukan ing kene. Wuwun pukulun wonten pengendika ing ngadhawuh. Apa Bathara Rada Dewaku? Jeneng ulun ngejawan tawit saka paring Sang Hyang Jagat Kirinata tinanggenah matedhake nugra marang titah pujang karo anakmu si Kadukaca dina iki Sri Nugra sinengkake ngaluhur. Kadunengake Narendra marang kayangan Sri Lakonda Waru binangun 3 taun lawase kaya kang wis padha kajanjekake nalika bakal mateni si Pertuna apa jenis ki pusak wadya palane. Kaping pindho Kadukaca menang adeduluk Prabu Anom Kota Nagara. Kaping telu Kadukaca pinaringan lengseran agem-ageming kaprabon Sang Hyang Jagat Kirinata supaya dinasuk jroning angraton Wadya Durantara aja nganti kalah daya pangaribawa. Kaping pate nadyan Kadukaca bisa ngambah dirgantara nang minangka pakurmatan. Kadukaca ngono timbalan munggah marang kayangan dipethuk Arita Inten Kang Turangga Wolu titianing Bathara Indra kang kinusiran dening Bathara Matali. Mula ana lilaning atimu yen to Kadukaca dina iki ulun pundhut munggah marang kayangan bareng lakulun lan kabeh ngombyongan para dewa. Iku ulun namung ngestaken dawuh. Iya. Kaya ngapa kedening atiku dina anakku bakal nampa kanugrahan muga-muga bisa kuat nampa nugrahaning dewa. Rum ger Kadukaca. Ulun wonten pendika ing ngadhawuh. Nyuwun pangestin ing waya. Apa dene bapakmu? Mo Prabu kula nyuwun pangestu mugi-mugi saged anggen kula nampi nugrahaning dewa. Iya ya kula. Ora kendhat ngungku nyuwun marang pangmasane kang gawe jagat muga-muga kasembadan kabeh kang sira gayuh. Ora mo kula nyuwun pangestu ya. Ora liya aku mung tansah nyuwun marang pangwasane sing gawe jagat muga-muga bisa nggo ngemban kewajiban pinarintah ing dewa. Kutha petrito nalika semana ladrang serang wis munyo ing ngawang-awang kinarya ngurmati Sang Kadukaca denya binoyong mringkah yangan tindumaya ya ing tejamaya ya ing kayangan Silakanda Waru Binangun anumpak rata inten kang turangga wolu kinisuran dening Bathara Matali. Sang saya dalwara rasa biar kang lintang kumedhap titi sunyo tengah wengi lumreng gandaning ngebus itu ing sareng yaning putyani ro hong sang Dwijawara brengengan Paraning matu konto manung sung sarining kembang Jerupeng sang yuang areko kumanto sing dalu truning ratri tening wonten ingkang cinari tamung sang yuang tondro kang micil sangking pertular sumer bawani jagat Duwitata sing kamantian diwasane sang yuang areko nung noo kauso kentos kang cinari to kang ormadian ing udiono madukoro Kawrian sang gen-gen sarwo sinungging araranya pan Thank you. ngundang saking pertapan ngandong cinawi. Wayah begawan Sidik Watono putra Risang Arjuna ya Raden Janaka kang saweksine kanaken wonten telenging Udyana Madi Gondo lampunika calon temanten pawestri ingkang asesilih Endang Pergiwa. Endang Pergiwa sesiling sang dewi ada dupeh wijil sangking aldoko nanging karono traingu semua rembeseng madu terdaing atopo truningan dono wari ora jeneng muka lamun sak kedah kirae sarwo mantesi sak sulae anggung milangoni lamun tinondro warnane sang dewi kurang tondro luweh warno dedek sedeng pamulu denar sumunar lir kencono sinangling orek moh memak ngembang pekungir memes kalat duwilis larapan nyelo tendani wimbo mulan tumangga hitep nyoto mengeng tawang nitro lindri-lindri kaya sekar tunjung mudo anggang-anggang kanyut kegodeki krono rungih lewinangun pangaras duren saduring lati brit lir merah dalimo yang ngendiko trikel-trikeles bukroyok nanging botnati cewek yen mesem sak kleceman ketinggal wadane putih kaya mutiara rinonti senadyan arah dilangking kulitane nanging keladuk manis pasmone dasar kesinungan budaya kang diluhung ora jeneng moka lamun akeh para priya kang samya kasmaran nyawang marang citrane Endang Pergiwa nadyan boten ninairake ana tengahing kita nanging saking amarta ngidul peneri meh telak lan bengawan swilu gangga iwadini labet denyo bangkit ange dibusono ngadi sarira nganti bektan saking dusunipun boten katingatan probedo kaya putra putrine Narpati yang ngendika tantas kladuk wasis dangu-dangu sinten ingkang mirengaken utape Endang Pergiwa bebasane kaya wis antuk nugrahaning dewa kedunungan raos lega legawa nang nadyan semono kabeh tilmu becik ana cacate sawetara denya duwe watak ketap ora gampang nampa pasmoning liyan ora sabab saka ngopo labet denya wis kegawa dening wetone iwadili sopo kangka seng Semarang Endang Pergiwa nganti pirang-pirang kuciwa ilang kangona mong beci e rumangsane kaya wis bisa sandingan kalawan diwaning budaya nenggih Batari Saraswati denyo lenggah mong delek-delek ana sak ngandaping wit Nagasari karana midanget wartos denyo kawurungake daup kalawan ingkang ngroko satring pringgon dari Raden Kadukoto nyaketaken abdi kekalih Nyai Migun lan Nyai Parmi. Anggung ngimur-imur sungkawaning penggalendang pergiwa parandene tan bangkit slimur. Engkang kadulana padoning netranggung citrane Sang Gathotkaca. Tidem prabawaning ratri sasadara wis mandher kawuryan kutiwa memanis menggap sinateng dalu yo protesi. Aglar neng cokro kolo ong winulat ngalangut rantinis paksa kepekan saking keking parang kono kang sumiwi saking keking parang Ciri wancil riwati kawa matinggir parmu apa mak guneman ki pambukaning wicara kudu nganggo tembung kulon nun ayo sekono anggere kaprah ra apik lino matur ngerso dengan dikoraden ayu pergiwa ingkang kita hormati. Ora lumrah yen ana tamu. Pinten-pinten dinten. Kula tingali menawi siang mboten sare menawi dalu mboten nedha. Walik, Mak. Yen awan ora turu yen bengi ora mangan. Ayo padha niku arunimu. Aku ngono pancen. Aku yen mangan iki tak tibake bengi awan iki. Tak nggo wektu turu marga golekku pangan iki karo sak kanca ya bendak bengi. Ning saiki nganggo ngulur wanci awan barang ya dinyangi ra ngono to. Ayo demi kecukupnya to nggih ngono to. Demi kecukupnya. Mboten kersa maring dawuh namung kendelan kemawon ketingal suntut-suntut anje kutut. Pas moning wadono menapa ta sababipun menapa kirang kersan kula lan anak kula pun parmu. Anggenipun lados ngersanipun Gusti kula endang pergiwa menawi telu mekaten kaparnga paring dawuh menapa ing kedah kula dosaken ing paduka. Gusti kula Raden Ayu endang pergiwa kula nun. Weh penutup pembuka kula nun. Haa iki kunci kok nggih. Buka karo ngunci kudu nganggo kulon-kulon. Kula nggih ajeng ngoten terus pundi Mbak Endang, hush, Pak Pito. Karo bendarane kok Mbak pinten-pinten wulan mboten kersa sare, dinten wulan. Niku gagas nopo sing tumenggalih yen kenging kawedharing kathah dipun babarna ing sati kula nuju nganglungaken leher non. Gulu padha leher ya gulu kok. Lah ya ning tembungmu kuwi jenenge campur aduk. Ora campur ya kurang mat ya ora. Ijen ngono ya ora mat. Yen delok mangsane aku tanpa itung mangsa, yen butuh tak gunake. Kuwi jenenge duwe aji pamberungan wis suwe sing tak tirake rak ya kowe to. Aku kira ya bingek ning saiki rak ya mung apa ya isih ngono kok le mung ora. Ikut kula nun wonten dawuh Ana nek aku meneng wae ora geneman. Yakin aku midanget kabar apa nyata yen to. Bakal daupku kalawan Kakang Mas Gatotkaca diwurungake. Lopot ngopo dosaku apa mikut? Oh, niku to. Lha sapa mung ora kaget ngatas wis dadi pocongan. Apa mak? Kae lho yen wis dicadang-cadang kae. Oh. Pencengan sing jeneng iki. Wis dadi pacangan, patungan. Gusti mun Raden Ayu kudu dawuh karo Raden Gatotkaca kok dipekenalit diwurungake ki rak ya gelo to. Lah iya. Bebasane jarik sinambung diwurungake rak ya gelo. Gunung rai. Urung entuk dening irung rak ya gelo to, ngger ilen-ilen banyu urung-urung. Urung mesne ya gelo ngono ora. Gobras gabrus entuk dening tarung. Diwurungake ya gelo to, ngger. Lah iya, kawining keris urung entuk dening parung. Diwurungake wis-wis aja aku kan sembrono, aja kan parikan. Lajeng pamartos ingkang kunjuk paduka Raden Ayu calonipun paduka menika badhe dhaup kalian sinten kula nun. Niku nun. Kabar kang tak tampa wurungku dhaup kelawan Kakang Mas Gatotkaca. Aku arep dhaup karo Satriya Saraja Binangun. Putrane wa Prabu Duryudana kang kekasih Raden Sparmandra kumara kuwi karo Kakang Gatotkaca bagus endi? Lho. Aturene pun ate pinanggih. Jaman daupe ki ngeroko Ndra Bimanyu nika sampean teng mergi diuyak-uyak dening kabeh para soto rambon soto Kurawa nika rak nggih Raden Lesmana enten mau yen dedeke pancen ditanding oleh Raden Gatotkaca kula kepeksa milih Raden Gatotkaca niku dedek kulitane piye migut nah kulitan namanya panjang kulitan Raden Lesmana menika saged dipun ndelaken bilih badhe dipun rubung semut menjengipun. Kebagusane namung bab kebagusan pancen nggih kepeksa menang Raden Gatotkaca. Kaprawirane wiwit dados tiang dereng nate perang niku ora. Liyane mung ngalamun kalih ungkep-ungkep mboten enten melih. Dereng enten jamak lumrah wong gawe lakon kok Lesmana perang niku mboten enten. Yen Lesmana cerongoh lan niku enten lakon niku. Dhisik tau nakok kan anak kula si Parmu niku. Ora tau takokke to, Nger? Ngono aku mah wong sajae nyemlangi ngono. Tak titik saka apane, wo sulap bawane nyawang wong tanpa kedhep. Aku wis dikirimi sepeti lho. Mas sinten ora peti mati dikirim ke aku kok. Wong urip kok dikubur iki kepiye ora? Ya sesak wong gedheku semene. Nah, namung petinganipun wonten sawetawis menawi gineman panjenengan radi alot. Nek nembang bliru, guru wilangane ra ditung, guru lagune disaruk. Lan ati mirengaken anggenipun gandrung nembang blapak pisanan tiba taling tarung. Tak luru yo men aku anak ratu arep klewen ning apa nggih sampun. Terus bareng ping pindho niku liliput. Tembange niku liliput to. Ini gagas wong jane bocah wong tuwa ta iki. Wong tuwa gandrung kok liliput to. Aliya dina kula menika nu Pinokio. Wah. Asih ra cocok blas to. Dipun teke mau. Oh jane ora. Ampun nganti abdine sing ra iso nabu niku disengeni kabeh. Kowe mangan dhuwit yo. Tak undang kok ini kok nabui Pinokio kok raisong. Enten sing batine wong kaya ngono ki wong kuwi disamber mledek. Nyang baturi kok ngabani sak gelem-gelem. Wah, pun ning ngene iku nak sampean nganti kelakon. Winengku Raden Lesmana pun jelas mboten saged sare pun. Saestu kok. Piye to? Wah, geramang mawon. Geramang ampun malih kok penyanyi jenenge tak Ayu. Kula tau nginep teng Astina sewengi benges kula ilang kok. Anak ratu cremere wis. Pinokio niku jan. Kowe ngumun lho sing njukuk benges sapa aku? War njaluk benges menyang nggonku aku pengen sisan malah ngoten niku. Duh piyung. sinau nglakon dap karo Pino angkara Lesmono piye-piye lho ndara mal ketularan wong tremongan mak langi pripun nggih sepet sawone mentah diampet-ampet mboten betah wong nggih ati kula melu mentoyo ngen sampean nglakon dap kalih Raden Lesmono wong panjenengan momoane cacane kaya ngoten trobo kladuk kasar wah nek gandrung wong ya mawon